Saya panggilkan teman saya. Yang satu ini cantik, Mbak Henel. Iya Mas Bram, lu Mbak Henel atau aku dah? Lupi, oke. Siapakah dia kalau bukan Irma Permata Sari Monata. Spesial Markus.